Assalamualaikum, nama saya Yuzaidi Udanis dan anda sedang mendengar podcast Teh Tarik bersama YB. Baru-baru ini, pengerusi Felda Tan Sri Dr. Yusof Noor berucap di hadapan beratus-ratus peneroka Felda di Felda Wilayah Segamat. Episod satu ini, beliau menceritakan apa uniknya Felda, apa beza Felda dengan agensi kerajaan yang lain. So, jom kita dengar. Felda ditugaskan untuk menguruskan perkara yang belum ada lagi. Untuk menguruskan pembangunan tanah yang belum menjadi kebun. Membuka ladang di kawasan yang belum menjadi ladang. Yang lain ditugaskan menguruskan yang telah sedia ada. Kebun-kebun di tepi rumah, kebun-kebun kecil, peladang-peladang yang telah sedia ada, bagaimana harus dimajukan mereka. Tapi ini satu perkara yang belum ada. Kata orang Arab, Al-Adam. Wujud Adam. Orang-orang Johor ini biasa dengan sifat 20. Mengaji sifat 20. Dato' Osman ingat. Mesti hafal sifat 20. Wujud lawan Adam. Wujud ada, Adam tiada. Yang lain wujud. Felda Adam. Tidak ada lagi kebun pada masa itu. Yang ada adalah hutan. Siapakah yang yakin kalau kita memutuskan untuk memajukan hutan bahawa kita akan berjaya? Siapa yang yakin? Tapi kerana ada satu komitmen, kerana ada satu keyakinan, ada kemauan, ada keyakinan, maka satu keputusan dibuat. Idza saduqal azmu wa tuhassabil. Ikut pepatah dalam bahasa Arab. Mak Saleh kata, where there is a will, there is a way. Kalau ada kemahuan, mesti ada jalan. Saya fikir tuan-tuan dan puan-puan sekalian, elok kita beritahu pada semua. Bagi tuan-tuan, tuan-tuan sudah tahu. Tapi kita nak memanjangkan maklumat ini kepada orang lain juga. Sebenarnya kita bermula hanya dengan satu kemahuan. Dan kemahuan itu diasaskan kepada keyakinan. Ada keyakinan bahawa kita boleh buka hutan. Yang sebelum itu hanya dimampui oleh orang-orang yang bukan macam kita. Orang itu mesti datang daripada luar negara. Kalau mau membuka ladang, mengikut sejarah kita, mesti datang daripada luar. Mesti ada Mak Saleh. Mesti ada orang lain yang berbagai-bagai rupa. Bila ada latar belakang Mak Saleh, maka baru ada ladang. Maka itu sebabnya timbul Gathri, timbul Sam Derby. Itu nama-nama Mak Saleh. Diberikan oleh Mak Saleh. Hanya kalau menggunakan perkataan itu sahaja, maka ladang boleh dibuka. Siapa mimpi bahawa anak Malaysia ini boleh mempunyai cita-cita yang begitu kuat, bahawa mereka hendak menyatakan kepada orang asing bahawa orang Malaysia juga boleh, dan mereka sebenarnya adalah orang yang bernama peneroka. Ini satu gagasan yang besar yang ramai orang tak tahu. Orang tak yakin, memang benar. Membuka hutan oleh orang yang tidak mempunyai track record bahawa mereka boleh, memang orang tak percaya. Tetapi saya hari ini dan bila-bila pun saya selalu nyatakan bahawa kita di Malaysia ini bertuah. Bukan nak angkat tuan-tuan, bukan nak jack tuan-tuan dengan tak ada. Ini realiti. Kalau di Malaysia ini tak ada golongan yang bernama peneroka seramai 112 ribu orang, wajah negara kita tidak seperti hari ini. Dan kalau tidak ada pengurus-pengurus mengurus pentadbiran dalam hutan, keadaan tak akan jadi begini. Dan kalau tidak ada komitmen oleh pemimpin yang berazam membina bangsanya, maka wajah negara kita bukan seperti sekarang ini. Kadang ada combination di antara kemahuan pemimpin, pengurusan yang committed, penoka yang sanggup berkorban, maka akhirnya Felda sudah menjadi begini. Inilah yang saya katakan unik. Memang Felda telah melalui zaman-zaman yang susah. Dan saya fikir tuan-tuan pun tahu, sebahagian daripada peneroka pun tak yakin. Mereka masuk dulu, Datuk Zul pun tahu, nak cuba-cuba sahaja. Kerana itu, jumlah yang menjadi peneroka sebenarnya dahulu pernah mencapai 100, lebih daripada 130 ribu orang. Tapi yang lain dianggap sebagai drop outs, macam masuk periksa. Bukan semuanya berjaya, ada yang tercecer. Daripada lebih daripada 130 ribu, sekarang tinggal di sekitar 112 ribu. Dan inilah orang yang telah berjaya mencapai sijil yang macam ijazah daripada sebuah universiti. Ini warisan, ini pewaris-pewaris orang yang berjaya, yang telah mengubah wajah hutan, yang pada masa itu ditugaskan untuk membangunkan tanah yang dulunya hutan menjadikan kebun. Ha, itu dia kawan-kawan, betapa uniknya Felda ini. Sebagaimana Tan Sri Dr. Yusof Noor bercerita tadi, Felda ini ditugaskan untuk menguruskan perkara yang belum ada lagi. Ha, apa dia kata? Untuk menguruskan pembangunan tanah yang belum jadi kebun. Ha, dan membuka ladang yang belum jadi ladang. So, ini adalah vision yang jauh. Jadi, masa itu tak ada ladang kecuali hutan. Tapi nasib baiklah ada komitmen oleh semua pihak. Komitmen daripada pihak penuka, komitmen daripada pihak pengurusan Felda, dan komitmen yang penting, komitmen daripada pihak pemimpin masa itu. Ha, dengan komitmen-komitmen inilah, maka Felda telah berjaya. Okey, itulah setakat kali ini, episod pertama, ucapan Tan Sri Yusof Noor, Tan Sri Dr. Yusof Noor, mengenai apa uniknya Felda. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang kedua podcast Felda ini. Dan kita akan ceritakan, kita akan kupaskan, kita akan tahu apa dia, kita akan ketahui lebih dalam lagi bagaimana, apa dia dan semua mengenai Felda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Untuk mendapat podcast yang terkini, sila ke laman web tetarikbersamayb.com ataupun anda boleh subscribe di mana-mana platform media baru, terutamanya iTunes. So, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.